بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان في الدين عزكم الله. Kita lanjutkan kembali pembahasan risalah Ithhaful Khalaf bi ahaditsa fi madhhab as-salaf. Sekarang kita masuk pada pembahasan bab yang baru, pembahasan yang lain dari risalah ini. Bismillahirrahmanirrahim. La yaghtarru bi kulli man adhhara nusratad-din hatta yu'rafa annahu 'ala sunnah. Bab la yaghtar, jangan tertipu. Bikulli man adhara nusrata sunnah, jangan tertipu dengan setiap orang yang menampakkan dirinya membela agama. Hatta yu'rafa annahu ala sunnah, hingga diketahui, dikenali dia di atas sunnah. Ini melanjutkan pembahasan sebelumnya, pembahasan bab yang sebelumnya yang menganjurkan kita untuk menyuarakan kebenaran, menampakkan kebenaran, menampilkan kebenaran, mendakwakan kebenaran, tidak menyembunyikan kebenaran, dikecualikan beberapa keadaan. Bab yang sekarang ini menekankan satu hal penting. Tidak semua orang yang zahirnya menyuarakan kebenaran, membela agama, dia orang yang baik. Maka jangan tertipu. Jangan tertipu dengan setiap orang yang zahirnya menampakkan membela agama, hingga dia ma'ruf, dikenal sebagai orang yang di atas sunnah. Ikhwan fillah jazakumullah, terkait dengan bab ini ada dua pandangan. Yang pertama, an-nadharu ilal fa'il. Yang kedua, an-nadhar ila fi'lih ila amalih. Dua pandangan. Pandangan yang pertama, pandangan kepada sang pelaku. seseorang yang terjun, yang tampil secara zahirnya membela agama. Dan yang kedua adalah memandang perbuatannya, amaliyah dia, gerakan dia. Terkait dengan fa'il, dengan pelaku, dia dinyatakan orang yang baik, dia dinyatakan orang yang di atas kebenaran ketika dia masyhur, ma'ruf ala sunnah, dikenal manhajnya, dikenal akidahnya, dikenal prinsipnya, sunni salafi, masyhur bis sunnah, masyhur bis salafiyah, min tu'ati sunnah. Kita mengatakan hadza salafi, seseorang yang membela agama dan dia di atas sunnah. Barakallahu fikum. Tetapi ketika dia masyhur bi ghairi dzalik, dikenal dengan selain itu, bi fiskihi, dikenal dengan kefasikannya, dia pelaku dosa besar, ma'ruf dengan ahlul maksiat, dikenal sebagai orang-orang yang bermaksiat, orang yang jelek, hitam perilaku dia, atau dikenal dengan sahibu hawa ala bid'atin, maka kita mengatakan hadza sahibu hawa, ini orang yang menyimpang, ini orang yang fasik. Itu pelaku, tergantung dengan keadaannya masing-masing. Kita menghukumi al-fa'il biqadri halih, dengan kadar keadaannya. Ada kalanya barakallahu fikum, pembela-pembela agama bukan dari kalangan ahlus sunnah. Membela agama ternyata dianya fil haqiqah rajulun fasik, masyhur dengan dosa besarnya. Ternyata dia masyhur bihawahu, sahibu hawa, munharif. Maka jangan tertipu. Kita mengatakan hadza sahibu hawa, hadza fasik, hadza fajir, hadza ahlul maksiyah. Ingat, dihukumi dengan keadaannya masing-masing. Yang kedua, memandang fi'luhu, amaluhu, amal yang dia kerjakan, perbuatan yang dia lakukan, gerakan yang dia lakukan. Pun juga demikian, harus dinilai dengan mizanul haq, timbangan kebenaran, apa yang dia kerjakan. Kalau yang dia kerjakan sesuatu amal yang baik, amal yang benar, sebuah amal ibadah, sebuah nusratuddin, pembelaan agama dengan cara yang benar, katakan benar, fi'luhu sahih, dengan pandangan syariat. Tapi kalau yang dia kerjakan tidak demikian, zahirnya membela agama, ternyata ada hal-hal yang mungkar di balik itu. Ternyata dia bukan membela agama, dia malah melecehkan agama, mencoreng-moreng nama baik agama dengan perbuatan dia. Maka dikatakan tindakan dia jelek. Terlalu banyak orang-orang yang mengatasnamakan membela agama dengan menyuarakan jihad, ternyata bukan jihad tapi irhad, terorisme, radikalisme. Terlalu banyak. Maka hukumi fa'ilnya biqadari halih, hukumi sang pelaku dengan kadarnya masing-masing, dan hukumi amaliyah dia juga dengan keadaannya masing-masing. Patokan kita ala sunnah. Maka ada kalanya satu, al-fa'il sahibu sunnah, sang pelaku adalah ahlu sunnah, masyhur dengan sunnahnya, dengan salafiyahnya, dan fi'luhu, amaluhu, nusratuhu ala sunnah, perbuatan dia, amaliyah dia, gerakan-gerakan dia, tindakan membela agamanya juga di atas sunnah. Ini yang terbaik, dan itulah yang umum, yang masyhur pada ahlu sunnah wal jamaah, sosok orang-orang yang tamassuk bis sunnah dan amaliyahnya di atas sunnah, dakwahnya di atas sunnah, pembelaan dia kepada agama ini ala sunnah. Hadza wadih. Atau kondisi yang kedua, sebaliknya, dia ahlul maksiyah atau dia masyhur dengan penyimpangan-penyimpangannya dan tindakan-tindakan dia mencoreng nama baik Islam. Ya, bukan nusratuddin tapi tashwid. Mencoreng-moreng nama baik agama. Ketika diteliti perbuatan dia, amaliyah dia, gerakan-gerakan dia bertentangan dengan prinsip Islam. Hadza wadih. Dikenal jelek. Pelakunya dikatakan sahibu hawa, munharif, atau fasik, ahlul maksiyah, dengan keadaannya masing-masing, tindakan dia pun juga demikian, gerakan-gerakannya menyimpang dari sunnah. Dan ini yang umum pada ashabul ahwa'i wal bid'ah. Yang umum pada ashabul maksiyah, orang-orang yang fasik, yang fajir, fa'il wal fi'il sawa. Dikarenakan manhajiyah dia menyimpang, maka tindakan dia pun juga menyimpang. Wadah wadah. Ada wadah dengan kebaikannya, wadah wadah dengan kejelekannya. Yang dibahas sekarang ada tipe yang ketiga. Yang dibahas sekarang tipe yang ketiga. Apa tipe yang ketiga? Orangnya itu masyhur bil fisqi. Orangnya itu masyhur dengan kefasikannya, dengan dosa besarnya. Atau masyhurun bin hirafih, masyhur dengan penyimpangan-penyimpangan dia, tapi amalia dia, perbuatan dia baik. Baik. Dicek secara syar'inya benar. Tindakan dia benar membela agama Allah, jihad yang syar'i, bukan irhab. Maka kita mengatakan tindakan dia bagus, tindakan dia baik. Islam wal muslimin mendapatkan kemanfaatan dengan tindakan ini. Tapi orangnya kita katakan fasik dengan keadaan masing-masing. Ada fasik atau ada sahibu hawa. Barakallahu fikum. Ini yang dibahas sekarang ya ikhwan. Dibahas sekarang ini. Bedakan antara fa'ilnya dan fi'ilnya. Pelaku dikatakan masyhur di kalangan kita dengan kejelekannya, dengan penyimpangan, kita katakan ini orang jelek, ini orang menyimpang. Terus bagaimana? Dia mengerjakan perkara yang bagus. Dan itu sesuatu yang wajib bagi dia, sebagaimana wajib bagi yang lainnya. Masing-masing kita sebagai muslim berkewajiban untuk mengamalkan kebaikan. Membela agama dengan cara yang benar, itu kewajiban semua orang. Kalau ternyata ada orang-orang jelek yang ikut juga membela agama Allah dengan cara yang benar, ya sudah. Kita katakan tindakan dia benar, orangnya jelek. Muslimin dapat kemanfaatan dengan perbuatan dia, tapi dia tetap dikatakan jelek. Tidak berubah status. Tidak dengan dia mengerjakan sebuah amal kebaikan, lalu dia berubah. Oh, dia sekarang Masya Allah, ala sunnah. Loh, kenapa? Dia membela agama Allah dengan cara yang benar. Oh, belum bisa. Babnya lain-lain. Ini akan dibahas pada pembahasan kali ini. Barakallahu fikum. Kita baca hadisnya supaya lebih jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithu tasi' wal-ishrun. Hadis yang ke-29. Qala Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala haddathana Abul Yaman والحكم بالنافع قال أخبرنا شعيب بن أبي حمزة شعيب بن دينار أبو حمزة عن الزهري ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري حاء بن سند وحدثني محمد بن غيلان قال حدثني عبد الرزاق الصنعاني إمام Ahlu Yaman pada masanya. Qala akhbarna Ma'mar bin Rashid Abu Urwah. Aslinya orang Basrah, tinggal di Yaman dan menyampaikan ilmu di Yaman, diikat, dinikahkan dengan bintul Yaman. Maka termasuk ulama Yaman. Anil Zuhri yang di atas. عن المسيب وسعيد بن مسيب أو مسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridhainya berkata syahidna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kami pernah menyaksikan, yakni menyaksikan peperangan bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu istilah zaman dahulu, syahida masyahid, dia mengikuti peristiwa-peristiwa besar, peperangan besar pada masa itu. Itu bahasanya syahidna, kami menyaksikan, kami ikut berperang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala li rajulin mimman yadda'il Islam. Lalu beliau mengucapkan tentang seseorang yang mengaku muslim, mengaku Islam. Beliau mengatakan hadza min ahli nar. Orang ini termasuk ahli nar. Rasul yang mengatakan demikian berarti dapat apa ini? Wahyu. Ini perkara gaib. Tidak boleh mempersaksikan orang dengan neraka melainkan dengan dalil, ayat, hadis. Dan Rasul dengan tegas mengatakan ini orang min ahli nar. Falamma hadarul qital, maka ketika telah datang waktu peperangan, qatala ar-rajulu qitalan syadida, orang tadi yang dikatakan sebagai ahli nar, dia berperang dengan peperangan yang sangat hebat. Sangat hebat. Artinya sampai masyhur di kalangan pasukan muslimin, fulan masya Allah perangnya ini, fulan jihadnya masya Allah ini, wah luar biasa dia perangnya. Fa'asabadhu jirahatun, lalu dia terluka. Faqila, maka dikatakan ya Rasulullah, maka ditanyakan wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi qulta, yang tadi yang sebelumnya kamu katakan tentang orang ini, innahu min ahli nar, dia adalah ahli nar, fa innahu qad qatara al-yawma qitalan syadida, nyatanya dia hari ini berperang dengan peperangan yang sangat hebat. Waqad mat, dan dia telah mati ya Rasulullah. Artinya apa? Baharinya apa ini? Syahid. Kan gitu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ilan nar. Maka belum mengatakan dengan tegas yang mati ke neraka. Qala, berkata sang rawi, fakada ba'dun nasi ayyartaba. Hampir-hampir saja sebagian orang bimbang. Ragu ini. Kok dikatakan neraka ya? Ini loh perang, dan syar'i kan perangnya itu bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Bukan irhab, bukan terorisme, jihad yang syar'i. Ini perangnya bersama dengan beliau sallallahu alaihi wasallam. Peperangannya sangat hebat, mati. Kok dikatakan ilanar? Bimbang orang, kok neraka ya? Mestinya kan dia mati syahid. Ini amalnya amal jihad yang syar'i. Disepakati syariatnya, dan dia berperang dengan perang yang hebat dan mati, mesti akan mati syahid. Kok ilanar ya? Orang bimbang. Fabainama hum ala dzalik, tatkala mereka dalam keadaan seperti itu, idh qila, tiba-tiba ada yang mengatakan, memberikan informasi, innahu lam yamut, dia belum mati, walakin nabihi jirahan syadida, tapi pada dia ada luka yang parah. Dia terluka parah. Falamma kana min al-lail, ketika di malam hari, lam yasbir al-jirah, itu orang tidak sabar dengan luka parahnya. Faqatala nafsahu, ternyata dia membunuh dirinya sendiri, bunuh diri. Di akhir hayatnya. Tindakan apa ini? Tindakan apa ini? Iya, tindakan apa secara hukum agama ini? Tindakan dosa besar. Tindakan dosa besar. Pelakunya dikatakan apa? Fasik, fajir. Barakallahu fikum. Fa akhbirannabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bidzalik. Maka Nabi pun diberitahu dengan kabar itu, dengan hal itu. Faqal, belum mengatakan Allahu Akbar. Asyhadu anni Abdullahi wa Rasuluh. Allahu Akbar, aku bersaksi, aku ini hamba Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Aku ini rasul gitu. Enggak bakal mengucapkan dengan kata-kata yang mungkar, kata-kata yang enggak benar. Tsumma amara Bilalan fanada bin nas. Kemudian beliau memerintahkan Bilal dan menyuarakan, menyampaikan info dengan suara keras kepada orang-orang. Innahu la yadkhul jannata illa nafsun muslimah. Sesungguhnya tidak akan masuk surga melainkan jiwa yang muslimah. Beliau mengatakan wa innallaha la yu'ayyidu hadza ad-dina birrajulil fajir. Atau syahid. Dan sungguh Allah Jalla wa'ala terkadang membela agama ini melalui orang yang fajir. Pelakunya dihukumi apa? Ayo, pelakunya dihukumi apa? Fajir. Kenapa kok dia katakan fajir fasik? Bunuh diri di akhir hayatnya. Apakah tindakan dia berjihad disalahkan? Tidak. Rasul mengatakan Allah membela agama ini dengan dia. Apa yang dia kerjakan, berjihad, berperang dengan perang yang hebat, jihad yang syar'i, dia katakan itu amal jihad bagus. Muslimin dapat kemanfaatan dengan jihadnya dia. Allah bela agama ini dengan dia. Tapi orangnya dikatakan apa? Fajir. Orangnya dihukumi tersendiri, tindakannya dihukumi tersendiri. Ini kondisi ketiga yang saya terangkan tadi. Ada kalanya orangnya ini fajir, fasik, ahlul maksiyah, bahkan mungkin sahibu hawa, ahlul bid'ah. Tapi amaliyah dia benar. Dicek gak ada mukhalafah. Betul. Amalnya dia itu membela agama Allah. Jihadnya syar'i. Jangan sampai Anda menolak jihad ini dikarenakan orangnya fajir. Yang betul pandang dengan dua pandangan, pandangan pelaku, pandangan perbuatan sang pelaku. Paham gak? Pelakunya kamu katakan apa? Ada fajir. Ini ternyata orang yang masyhur dengan kemaksiatannya, dengan kejahatannya, dengan kefasikannya dalam babnya dia bunuh diri. Atau mungkin ini orang masyhur dengan hawa nafsunya, dengan bid'ahnya, dengan penyimpangannya. Munharif, munharif. Nah, tindakan dia bagaimana? Tindakan dia lain lagi. Tindakan dia ternyata diteliti baik. Ya sudah. Tindakan dia baik tapi orangnya fajir. Tindakan dia hak tapi orangnya munharif. Hakata. Terkadang Allah Jalla wa'ala membela agama ini melalui orang yang fajir. Tindakan dia dikatakan membela agama tapi orang yang dikatakan fajir. Yes, yes. Jadi dicek semuanya. Jangan hanya memandang sisi sang pelaku. Wah, pelakunya ini adalah ahlul maksiyah. Oh, pelakunya adalah ahlul hawa. Oh, pelakunya adalah ahlul fitnah. Terus hilang kabeh semua amalnya dia. Tolak semuanya. Enggak usah kamu toleh. Enggak usah kamu anggap. Enggak usah kamu bahas. Orangnya fajir. Orangnya fasik. Orangnya sahibu hawa. Munharif. Sahibul fitnah. Selesai. Bunda. Harus insaf. Bagaimana perbuatan dia? Kok ternyata perbuatan dia itu benar. Amal hak. Ya, amal kebajikan yang benar. Ya kamu katakan benar. Dan itu bukan tamyi, bukan melembekkan prinsip. Tidak. Hukumi perbuatannya, hukumi pelakunya. Paham ya? Kemanfaatan untuk siapa? Islam wal muslimin. Dosa yang nanggung siapa? Pelaku. Jihadnya dia hak. Yang dapat kemanfaatan dengan jihadnya dia siapa? Islam wal muslimin. Bunuh dirinya tanggung jawab siapa? Tanggung jawab sendiri. Dipahami ya? Satu. Dibalik. Juga jangan semata-mata memandang perbuatan. Lupa dengan bagaimana sang pelaku. Oh, dia sudah membela agama Allah. Dia sudah berjihad dengan jihad yang syar'i. Khalas, ada orang yang saleh, orang yang bertakwa, melupakan semua penyimpangan dia, melupakan semua hawa nafsunya, melupakan semua kefasikan-kefasikan dia. La, mahakala. La hadza wa la hadza. Pandang dengan dua sisi, fa'il dan fi'il. Apa kondisi sang pelaku? Apa perbuatan sang pelaku? Difahami nggih? Pak diem. Cuman yang diinginkan dalam bab ini adalah jangan tertipu. Jangan tertipu dengan semua orang yang zahirnya membela agama Allah. Sampai dikenal dia di atas sunnah. Jangan tertipu. Fasik katakan fasik. Sahibu hawa katakan sahibu hawa. Meskipun dia zahirnya membela agama Allah Jalla wa'ala. Tindakan dia betul manfaatnya untuk kaum muslimin. Tapi orangnya dikatakan fajir, fasik atau sahibu hawa. Atau sahibul fitnah. Barakallahu fikum. Nah. Kita baca fi masail. Padanya cukup banyak pembahasan. Barakallahu fikum. Oh, masih ada lanjutannya ya. Sedikit lagi ikhwan. Al-hadithu akhrajahu muslimun faqal rahimahullahu ta'ala. Wa haddathana Muhammad ibn Rafi' wa Abad ibn Humaydin jami'an an Abdul Razzaq. قال ابن رافع حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر وفيه شهدنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حنينا. Disebutkan itu adalah perang Hunain. Kami menyaksikan bersama Rasul perang Hunain. Barakallahu fikum. Tafi masail, pada ada beberapa permasalahan. Al-ula, yang pertama, adamul ightirari bidh-dhawahir. Jangan tertipu dengan zahir seseorang. Ini perlu perincian ya, Pak. Jadi orang itu macam-macam keadaannya. Yang pertama adalah seseorang yang dikenal, masyhur, dikenal di tengah-tengah teman-temannya, orang sekitarnya, masyarakatnya. Dikenal di kalangan ahlul khair wa taqwa, ahlus shalah, kaum salihin, kaum muttaqin, atau masyhur bil khair. Masyhur dengan kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya, sunnahnya, salafiyahnya, masya Allah. Maka kita menghukumi dia alal khair. Zahirnya dia alal khair. Ya, kita husnudzan kepada dia. Sampai ada hal-hal yang valid yang menyatakan dia lain daripada itu. Sama gak baik-baik. Yang kedua adalah seseorang yang masyhur besar. Masyhur dengan kejahatannya, dengan kejelekannya. Entah dia sebagai ahlul maksiyah atau dikatakan sebagai ahlul ahwa. Dengan itu, masyhur dengan itu. Maka kita mengatakan ini orang jelek. Ini orang fasik, ini sahibul maksiyah, ini orang fatan, ini orang sahibu hawa munharif. Yang seperti ini kan hukum asalnya su'udzon kepada dia. Waspada dengan keadaan dia. Sampai dipastikan ada sebuah tindakan dia yang benar. Katakan benar. Barakallahu fikum. Difahami ya? Ada lagi yang ketiga. Yang ketiga ada seseorang yang mastur. Dikenal dengan kebaikan? Tidak. Dikenal dengan keburukan juga? Tidak. Ya, dikatakan orang jelek? Tidak ada bukti dia masuk dengan kejelekannya. Dikatakan sebagai orang yang soleh yang baik, tidak juga. Dia mastur. Dia mastur. Yang seperti ini, kawan, jangan tertipu dengan zahirnya dia. Sampai terbukti dia di atas sunnah. Sampai terbukti dia di atas sunnah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ada yang keempat yang meragukan. Masykukun fihi. Orang kita masih bimbang, masih ragu. Iki wong apik apa ora iki? Ini orang bagus apa ndak ini? Ini orang ala sunnah apa ndak ini? Kita bimbang. Ada sekian banyak korina, banyak indikasi-indikasi yang menuju ke arah yang kurang bagus. Amalnya bagus. Bahannya masya Allah. Tapi kalau ada indikasi-indikasi ini orang gak beres. Kayak sekarang ini. Dia berjihad, bisa birillah. Tapi kalau Rasul mengatakan finnar, gitu ya. Kok finar? Masuk bimbang. Maka jangan tertipu dengan bahirnya dia sampai kamu pastikan dia di atas sunnah. Barakallahu fikum. Difahami insyaallah ya? Ada kalanya kamu merasa yakin, mantap dengan dia, dia ma'ruf bis sunnah, ada kalanya kamu sudah enggak percaya sama dia, ada orang yang khilafu dzalik, ada yang kamu harus cek terlebih dahulu. Ala sunnah atau tidak? Ala khair atau tidak? Yang dikatakan orang yang masturin atau orang yang masykukun fihim, yang tidak jelas siapa dia, atau yang masih ada kebimbangan terkait dengan dia, atau indikasi-indikasi yang mengarah kepada perkara kejelekan. Pastikan sampai dia di atas sunnah. Atsani yang kedua. La yaghtarru bi kulli man adhara nusratad-din. Jangan tertipu dengan setiap orang yang zahirnya menampakkan membela agama. Jangan tertipu sampai kamu pastikan dia fa'ilnya ala sunnah, fi'ilnya juga ala sunnah. Baru kamu yakin hadza nasiruddin, ada pembela agama Allah. Rajul ala sunnah, masyur bis sunnah, dan fi'ilnya dia, amalnya dia ala sunnah. Baru, inilah para pembela-pembela agama Allah. Sebab banyak peristiwa yang lain dari zahirnya. Tadi dibahas, orangnya ternyata dia sahibu hawa, menampakkan membela agama Allah, tapi dengan cara-cara yang menyimpang, yang mungkar. Yang ini bukan pembela agama Allah, tapi mencoreng, moreng nama baik agama Allah. Ada kalanya dia orangnya enggak bagus, tapi tindakan dia tepat. Maka tindakan dia dikatakan membela agama, tapi orangnya dikatakan fasik atau sahibu hawa, bihasabi halih, tergantung keadaannya masing-masing. Barakallahu fikum. Ini jangan langsung gampang percaya gitu loh. Dicek. Ats-tsalitsah yang ketiga. Al-ibratu fi dzalik muwafaqatus sunnah. Yang mu'tabar dalam semua itu ialah sesuai dengan sunnah. Walaisat mujar dan nusrah. Bukan semata-mata membela agama. Jangan semata-mata membela agama. Tidak. Dia membela agama di atas sunnah. Ada di atas sunnah. Ar-rabi'atu yang keempat. Inna allaha qad yu'ayyidu dina birajulil fajir wa fujuruhu ala nafsih. Yang keempat, sesungguhnya Allah terkadang Allah membela agama ini melalui orang yang fajir. Dan kefajiran dia atas dirinya sendiri. Kamu katakan, hadza fajir, rajul fajir, keadaan dia orang yang fajir. Tapi kadang Allah bela agama melalui dia. Fi'ilnya bagus, amalnya dia bagus, tapi orangnya jelek. Bedakan antara fa'il dan fi'il. Al-khamisatu yang kelima, al-jam'u baina hadzal hadis wa hadis la astaiinu bi musyrikin. Cara mengkompromikan antara hadis ini, seseorang yang dikatakan fajir, dikatakan sebagai ahli nar, ikut membela agama Allah, ikut berjihad. Dengan hadis yang berbunyi la astaiinu bi musyrikin, aku tidak meminta pertolongan orang yang musyrik. Ini pada dalam syarahnya barakallahu fikum. Hadis yang kedua ini, aku tidak meminta pertolongan dengan musyrik, menegaskan dalam jihad fi sabilillah muslimin tidak boleh minta bantuan kaum musyrikin. Harus muslimin sendiri. Sementara tadi dikatakan dia finnar dan ikut berjihad fi sabilillah. Disebutkan dalam lafaz tadi, seseorang yang mengaku aku masuk Islam. Taib, juga banyak keterangan dari para ulama dalam mengkompromikan dua hadis ini. Saya ambilkan dari Fathul Bari syarah Sahih Bukhari terkait dengan syarah hadis ini. Barakallahu fikum. Dinukil oleh Al-Hafidh dari Al-Muhallab dan juga yang lainnya. Belum mengatakan enggak ada pertentangan antara hadis ini dan hadis la astaiinu bi musyrik. Kita tidak pernah meminta bantuan dengan seorang musyrik. Yang pertama, imma khasun bidzalikal waqt. Ini khusus untuk saat itu saja. Atau yang kedua, al muradu bi al fajir ghairu musyrik. Kalau hadis yang kita bahas fajir, sementara hadis yang lain itu musyrik. Lain fajir, lain musyrik. Kalau orang yang fajir, fasik, ahlul maksiyah, labas. Tapi yang musyrikin tidak. Beda fasik, beda fajir. Barakallahu fikum. Naam. Ada lagi yang mengatakan ini semua kembali kepada al-imam. Annal amra fihi ila ra'yil imam. Semua kembali kepada kebijakan pemerintah, kebijakan penguasa, khalifah. Apakah diperlukan untuk menyertakan orang-orang fajir atau tidak? Apakah diperlukan minta bantuan kepada musyrik atau tidak? Semua kembali kepada ra'yul imam. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, ada beberapa jamak yang disebutkan oleh para ulama terkait dengan hadis ini. As-sadis yang ke-6. Hadzal hadits dzakarahu al-Bukhari fi kitab al-jihad was-siyar. Hadis ini disebutkan al-Bukhari dalam kitabul jihad was-siyar. Wa bawwa 'alaih, dan dibikin bab oleh beliau, bab innallaha qad yu'ayyidu ad-dina bi rajulil fajir. Sesungguhnya Allah terkadang membela agama dengan orang yang fajir. Artinya ini hadis asbabul wurudnya tentang bab jihad. Dipahami? Tetapi lafadznya itu umum. Berkaitan dengan nusratuddin umuman. Terkait dengan membela agama secara umum. Kaitannya para ulama, al-ibrah biumil lafad la bi khusus sabab. Yang mu'tabar lafadz yang umum, bukan asbab yang khusus. Maknanya meskipun hadis ini terkait dengan bab jihad fisabilillah, tapi dikatakan Rasul membawakan lafadznya umum, bisa dipakai untuk semua gerakan-gerakan perjuangan membela agama Allah. Meskipun bukan konteks jihad. Apa contohnya ikhwan? Dakwah. Dakwah ila Allah. Berdakwah membela agama Allah. Amar ma'ruf nahi mungkar. Itu kan membela agama Allah. Ada kalanya seseorang itu masyhurun bil fiski wal fujur. Masyhur dengan kefasikannya, kefajirannya, bahkan mungkin penyimpangannya. Terkadang dia mendakwakan sunnah. Apa yang dia sampaikan itu benar. Kamu katakan orangnya fajir, orangnya fasik, orangnya itu sahibu hawa. Tapi kali ini dia menyampaikan kebenaran. Yang ini benar. Dipahami gak? Ya sudah, kamu katakan benar. Apa faedahnya? Jangan sampai satu kebenaran yang dia sampaikan kepada umat membuat antum merubah keadaan dia. Dia sudah bukan lagi fasik, dikarenakan dia menyuarakan sebuah kebenaran. Lah, jangan sampai satu hak yang dia sampaikan merubah keadaan dia. Yang sebelumnya sahibu hawa, fatan, munharif. Kamu katakan, dia bukan fatan, dia bukan munharif. Kenapa? Dia telah menyuarakan sebuah kebenaran. Lah, maha kata. Kamu katakan, fa'ilnya fasik, fa'ilnya sahibu hawa, fa'ilnya fatan. Yang satu ini benar. Bedakan antara fa'il dan fi'il. Dipahami ya? Jangan sampai pula Anda memandang failnya saja. Khalas intaha hadza fattan, hadza munharif, hadza sahibu hawa, khalas hadza fasik. Ma dhoina kalama, kita enggak ngurusi ucapan dia mau ngomong apa. Enggak dipikir. Kabeh salah. Dan demikian, padahal yang dia sampaikan kala itu kebenaran. Jangan kamu tolak al-haq dikarenakan dia. Yang betul kamu katakan, ini hakun. Sudah kamu kaji, ini hakun. Terima, ini hak. Tapi pelakunya kamu katakan, hadza fajir, hadza munharif. Barakallahu fikum. Difahami ya? Apakah bisa dikiaskan dengan ini orang yang majhul terus menyampaikan perkara hak ditolak dikarenakan kemajhulannya? Loh, aja menang wae. Piye jawaban iki? Lihat fa'il dan fi'il. Dua-duanya. Loh, kok menang? Ya apa iki? Ya sudah. Kaji dong. Oh, yang dia sampaikan itu hakun, perkara yang hakun wa haqiqatun. Hak dan nyata. Ya kamu katakan hak. Dan kamu katakan amma fa'iluhu fa majhul. Pelakunya majhul, kita enggak tahu siapa dia atau majhul, tapi yang dia sampaikan itu ada perkara kebenaran. Jangan sampai engkau tolak hak ini dengan alasan hadza majhul. Difahami? Dan jangan sampai engkau mengatakan ini enggak majhul. Kenapa? Dikarenakan dia kala itu menyampaikan al-haq. Enggak cukup. Pastikan sampai dia masyhur abis sunnah. Makanya pandang fa'ilnya, pandang fi'ilnya. Kalau fa'ilnya masih majhul, katakan majhul. Tapi fi'ilnya ketika hak, katakan hak. Hakata al-sunnah. Difahami? Kok benar? Masya Allah. Terkadang Allah Jalla wa'ala membela agama Allah melalui orang yang majhul tadi. Dia menyampaikan hak. Manfaatnya untuk Islam wal muslimin. Dan dia masih dalam kemajhulannya. Gitu loh. Jangan mengatakan, oh majhul. Tolak KB. Majhul. Terima wis. Gak usah. Delokan dhisik. Tengok dulu dia menyampaikan apa. Batil. Indahaina. Perkara batil, majhul lagi. Perkara hakun wa haqiqah. Ya terimaan. Hak wa haqiqah. Katakan benar. Dan kamu katakan orang yang majhul. Dipahami ya? Barakallahu fikum. As-sabi'atu yang ketujuh. As-syahada binar. Mempersaksikan orang dengan neraka. Akidah. Salaf dalam bab ini ialah. Tidak boleh mempersaksikan seseorang secara person dengan neraka. Melainkan dengan nas ayat dan nas hadis. Siapa saja yang dipersaksikan oleh Allah Jalla wa'ala, dia finnar, kita mengatakan finnar. Siapa saja yang Rasul persaksikan dia finnar, kita mengatakan finnar. Dengan dalil. Selain itu tidak boleh. Kita hanya bisa menyampaikan secara umum. Asyhadatul ammah. Persaksian umum. Barang siapa yang kafir, neraka tempatnya. Neraka dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Bisa. Umum. Atau menggunakan sifat yang khusus yang memang Allah sebutkan itu dalam ayat atau hadis. Orang-orang kafir dari kalangan ahli kitab, ahli hutun nasara, musyrikin, neraka tempatnya. Nyebut Yahudi, Nasrani, musyrikin, bisa. Atau nasnya. Tiba-tiba fulan di neraka, tidak boleh. Sampai ada dalilnya, ayat atau hadis yang sahih yang mengatakan dia finnar. Namanya syahada muayyana finnar. Itu harus dengan dalil. Wahakadha terkait dengan masalah asyahada bil jannah juga sama. Kalau umum boleh. Surga itu dipersiapkan untuk mukminin muttaqin. Semua yang mukminin muttaqin fil jannah. Bisa. Dipahami ya? Tapi kalau secara ta'yin fulan fil jannah harus dengan dalil. Ayat atau hadis. Paham ya ikhwan barakallahu fikum. Hadza wadih. Ats-tsaminatu yang ke-8 tahrimu qatl nafsi, haramnya bunuh diri. Sepakat ulama mengharamkannya dan termasuk dosa besar. Pelakunya dikatakan fasik. At-tasi'atu yang ke-9 tahdzir minal ightirari bil a'mal. Ini muhim ya ikhwan. Warning. Ya. Ada peringatan, jangan tertipu dengan amal yang kamu kerjakan. Jangan tertipu. Pastikan amal kamu itu di atas sunnah. Pastikan ikhlas kamu mengerjakannya di atas sunnah. Jangan merasa sudah beramal hebat, sudah beramal banyak, bagus, tenang, merasa aman. Adalah ya Jus. Jangan tertipu. Barakallahu fikum. Baik, barakallahu fikum. Yang berikutnya al-ashiratu yang ke-10, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu tergantung khatimahnya. Kalau khatimahnya khair, maka dia mata ala khair. Kalau khatimahnya jelek, maka dia mata ala syar. Kalau boleh klasifikasi, an-nasu fi hadha arba'atu aqsam. Orang-orang terkait dengan bab khatimah itu ada empat keadaan. Yang pertama ialah seseorang yang dari mulai awal kehidupannya sampai akhir hayatnya ala khairin wa salahin sunnah. Masyhur dengan kebaikannya, kesolehannya, ketakwaannya, sunnahnya sampai dia wafat. Ini dikatakan husnul bidayah wa husnul khatimah. Bagus dari mulai awal sampai akhir. Ada minal faizin. Termasuk orang yang berbahagia, yang sukses. Ada yang kedua, barakallahu fikum, lawan daripada itu. Seseorang yang sepanjang hayatnya dikenal dengan kejelekannya, keburukannya, kefasikannya, hitam dia. Sudah hitam kehidupan dia. Dan itu berlangsung sampai dia wafat. Sampai dia mati di atas kemaksiatannya, kefasikannya, penyimpangan-penyimpangan. Rasul khatimah. Dikatakan su'ul bidayah wa su'ul khatimah. Jelek awalannya, jelek akhirannya. Ini minal halikin. Termasuk orang yang binasa. Na'udzubillah. Dengan keadaannya masing-masing. Ada yang binasa dikarenakan kekufurannya, kesyirikannya. Ada yang binasa dikarenakan kefasikan, kefasikan maksiatnya. Dia melalui kiamah dengan kadarnya masing-masing. Yang kufur dengan kufurnya, yang maksiat dengan maksiat. Ada lagi yang ketiga, barakallahu fikum. Seseorang yang sepanjang hidupnya masyhur dengan kejelekan. Ini orang sejak dulu dikenal jelek, wis maksiatnya, ya jeleknya, ya jahatnya, ya dosanya, semacam-macamnya. Tapi di akhir hayatnya Allah berikan taufik kepada dia, insaf. Dia bertaubat dengan taubat dan nasuha. Dia mengerjakan amal kebaikan, amal kesolehan sampai akhir hayatnya. Dia mati di atas amal kebaikan. Ini su'ul bidayah tapi husnul khatimah. Awalnya jelek tapi bagus akhirnya. Innamal a'mal bil khawatim. Maka dia dikatakan minan najin. Termasuk orang yang selamat. Selamat dia. Sepanjang hayat, sepanjang hidup jelek. Alhamdulillah di akhir hayatnya. Di ujung kehidupannya insaf, taubat dengan taubat nasuha, berganti dengan amal soleh, amal ketakwaan, amal sunnah sampai dia wafat di atasnya. Mendapatkan husnul khatimah minan najin. Innamal a'mal bil khawatim. Ada lagi yang keempat. Jadi bahas sekarang ini. Orang yang zahirnya sepanjang hayatnya masya Allah khair, bagus, ala taqwa, ala sunnah. Ternyata di ujung kehidupannya nyimpang, belok dia, jatuh dalam kemaksiatan, kefasikan atau penyimpangan-penyimpangan bid'ah dan dia mati di atas itu. Na'udzubillah. Hadza minal khasirin, rugi dia. Zahirnya bagus husnul bidayah, tapi akhirnya su'ul khatimah. Dan innamal a'malu bil khawatim. Yang namanya amal tergantung khatimahnya. Maka dia dikatakan jelek. Yang dikatakan tadi dalam yang hadis yang tadi kita baca. Zahirnya masya Allah berjihad. Perang dengan hebat. Ternyata di ujung hayatnya bunuh diri. Maka dikatakan su'ul khatimah. Yang dianggap akhirannya su'ul khatimah dia. Dan dia menal khasirin orang yang sangat merugi. Di sini pentingnya barakallahu fikum, jangan tertipu dengan banyaknya amal yang dipandang keikhlasan dan di atas sunnah. Jaga selalu niat, upayakan selalu di atas sunnah. Jangan sombong, jangan ujub. Jaga ini semua ikhwan dan perjuangkan istiqamah ala sunnah, memohon kepada Allah keistiqomahan, keteguhan, ketegaran dan memohon kepada Allah husnul khatimah. Barakallahu fikum. Innamal a'malu bil khawatim. Amal tergantung khatimahnya. Al-hadiyah asyrah yang ke-11. Ini muhim. sababu khatimati su. Sebab su'ul khatimahnya fi man adhara nusratuddin. Pada orang-orang yang zahirnya membela agama. Kenapa orang tadi yang zahirnya berjihad fi sabilillah jihad syar'i membela agama Allah dengan nyawanya bahkan, kok su'ul khatimah? Apa sebabnya? Ini penting diperhatikan barakallahu fikum. Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ketika menjelaskan tentang hadis Arba'in Nawawi, hadis Abdullah bin Mas'ud dalam Bukhari Muslim. Disebutkan wa inar rajula la ya'malu bi amali ahli an-nar hatta ma yakuna bainahu wa bain ila dhira fa yasbiqu al-kitab fa ya'malu bi amal ahli jannah fa yadkhulaha. Sungguh ada seseorang yang beramal dengan amalnya ahli nar hingga tidak ada jarak antara dia dengan neraka melainkan sehasta saja. Didahului oleh takdir dia mengamalkan amalnya ahli jannah maka dia masuk dalam surga. Juga sebaliknya, seseorang yang beramal dengan amalnya ahli jannah hingga enggak ada jarak antara dia dengan surga melainkan sehasta saja, takdir mendahului dia, dia di akhir hayatnya beramal dengan amalnya ahli nar dan masuk neraka. Terkait dengan riwayat ini disebutkan di dalam sebagian lafaz dalam Sahih Bukhari dari sahabat Sahal bin Sa'd Sa'idi semoga Allah meridainya, ada sebuah lafaz yang menjabarkan semua tadi. Rasul mengatakan wa innar rajula la ya'malu bi amali ahli jannah fi ma yabdu lin nas wa hum min ahli nar. Dan sungguh ada seseorang yang mengamalkan amalnya ahli jannah yang nampak pada orang-orang, yang zahir, yang dipandang orang, masya Allah ini amalnya, amalnya ahlul jannah, dan dia termasuk ahlul nar, kata Rasul. Ketika menerangkan riwayat ini, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam bukunya Jami' Al-Ulumul Hikam menjelaskan tentang bab ini, apa sebabnya, apa pemicunya yang menyebabkan orang ini yang zahirnya masya Allah amalnya ahlul jannah, ternyata di ujung hayatnya su'ul khatimah. Belum menegaskan, dikarenakan pada dia ada dasisatun khafiyatun fil batin. Kata-kata ini. Ada penyusup dasisah, ada penyusup-penyusup yang samar dalam batin dia. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala dan pelakunya. Orang tidak ada yang tahu apa niatnya dia, apa yang dalam sanubarinya, apa yang dia niatkan dalam hatinya, tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Jalla wa'ala. Di situ ada dasisa khafiyah, masuk penyusup-penyusup secara samar dalam batin dia. Niatan-niatan yang jelek, niatan yang bukan lillahi ta'ala, niatan-niatan duniawi. Yang tahu hanya Allah dan dia. Yang pertama. Yang kedua, adanya sesuatu amal-amal khafi, amal keburukan yang samar, yang rahasia, yang dia kerjakan selama ini. Ketika di hadapan banyak orang, menampakkan keindahannya, kebaikan-kebaikannya. Tapi ketika dia di belakang, enggak ada orang yang tahu, hanya Allah yang tahu. Dia mengerjakan amal yang jelek-jelek. Nah, amal yang jelek, yang rahasia ini, yang sembunyi-sembunyi ini, yang sangat membahayakan, efek negatifnya baru muncul di akhir hayat. Itu yang mengerikan. Bayangan dia, khair insya Allah, sudah banyak ibadahnya, sudah banyak takwanya, sudah banyak solehnya. Insya Allah khair, insya Allah bisa diredam, bisa diampuni. Dia tertipu dengan ini semuanya. Ternyata amal jelek yang dia kerjakan sembunyi-sembunyi itu, dampak negatifnya baru muncul di akhir hayat. Hengnya, eronya di akhir hayat. Seng, begitu. Dan dia mati di atasnya. Naudzubillah. Maka mendapatkan yang namanya su'ul khatimah. Di sini pentingnya untuk islahu adh-dhamair, islahu sarair. Memperbaiki batin kita, rahasia batin kita, sanubari kita, niatan kita, kalbunya kita. Ini membahayakan sekali. Ini kenapa di kalangan para salaf paling mengkhawatirkan, paling takut yang namanya nifak. Mengkhawatirkan kemunafikan dalam dirinya. Itu kenapa para salaf sangat menakutkan, sangat mengkhawatirkan, sangat takut dengan yang namanya riya. Sangat takut dengan yang namanya sumah. Sangat takut dengan yang namanya hubus syuhroh. Cinta kemasyhuran, popularitas, ketenaran, niatan duniawi, pribadi, dan yang lain-lainnya. Hubur riyasah. Sangat takut mereka. Kenapa dikarenakan itu semua terselupul dalam hati. Tidak nampak dalam amaliyah mereka. Dalam hati. Set masuk. Ternyata amal kebaikan yang dikerjakan selama ini disusupi oleh dasisatun khafiyatun batinah tadi. Penyusup samar dalam batinnya dia. Ternyata niatnya rusak. Niatnya dia buruk. Yang dia cari bukan mardhatillah, bukan ridhonya Allah, bukan al-jannah. Yang dia cari dunia dan seisinya, harta, tahta, dan yang lain-lainnya itu. Ini yang menyebabkan orang yang zahirnya menampakkan membela agama, membela sunnah, ternyata di akhir hayatnya itu su'ul khatimah. Na'udzubillah. Yang sangat-sangat dikhawatirkan para khalifah. Sehingga para salafun salih sangat ihtimam, sangat perhatian dengan islahul qalbi, memperbaiki keadaan hatinya. Menjaga keikhlasan, dirawat, dijaga, keikhlasan dijaga. Dan jangan sampai terkotori oleh niatan yang jelek-jelek. Hati-hati. Maka ya khanafidin wa'azakumullah, cek selalu apa yang kita kerjakan selama ini. Terutama bagi mereka-mereka yang tampil sebagai pembela-pembela agama Allah, pembela-pembela sunnah. Yang tampil dalam tarbiyah islamiyah, tarbiyah salafiyah. Yang tampil dalam dakwah sunnah, dakwah salafiyah. Yang tampil membela agama. Yang tampil membantah rudud ilmiah, membantah orang yang menyimpang, ila akhiri, cek niat antum. Untuk apa engkau berbuat ini semua? Ikhlaskan niat, yang ikhlas, yang tulus, yang jujur, yang amanah, dan jaga ini. Jangan sampai rusak dengan niatan-niatan apapun. Jangan sampai engkau berdakwah, bahwa membela agama Allah, tapi ada sesuatu yang kamu inginkan, entah angkara murka, dendam kesumat, atau kehasad, atau kedongkolan, atau kebencian pada orang lain, atau niatan duniawi, atau pribadi, jangan sampai. Yang sangat mengerikan efeknya itu nanti bukan langsung, bukan kontan. Kalau kontan, kamu punya kesempatan untuk memperbaiki diri. Engkau berdakwah, engkau tarbiyah, engkau tampil membela agama Allah, tampil membela sunnah, tampil membela kehormatan para ulama misalkan. Ada niatan terselubung yang jelek di hati kamu. Dan langsung kontan, kamu dihukum, itu lebih ringan. Astagfirullahaladzim, ada yang beres, ada yang salah. Itu mending, atau bisa langsung perbaiki diri. Salah ini, istighfar, perbaiki niat, ikhlaskan niat. Itu masih mending. Tetapi yang disebutkan dalam hadis ini adalah efek negatifnya di akhir hayat. Di akhir hayat. Errornya di akhir hayat. Itu yang mengerikan. Dalam kondisi kamu merasa yakin ala sunnah, merasa yakin dengan amal kebaikan kamu, merasa yakin membela agama Allah, ternyata dasisah itu masih ada dalam kalbu kamu. Dalam kondisi kamu tidak punya kesempatan untuk memperbaiki diri, errornya muncul. Hengnya muncul, terbongkar niatan-niatan jelek kamu tadi, terbongkar keburukan-keburukan kamu tadi, dan waktunya sudah habis. Anda mati di atas keburukan-keburukan. Na'udzubillah. Maka mendapatkan su'ul khatimah. Ini termasuk bahkan minal khasirin. Ada seseorang yang zahirnya masya Allah mengamalkan amalnya ahlul jannah. Ternyata di ujung hayatnya dia menyimpang, dia berbelok. Mengamalkan amalnya ahlun nar. Dan mati di atasnya. Itu su'ul khatimah. Dan itu minal khasirin. Termasuk orang yang sangat merugi. Barakallahu fikum. Enggak boleh su'udan. Tidak boleh su'udan dengan orang yang mendakwakan kebaikan. Enggak boleh. Kita punya tadi punya prinsip. Kalau masyhur bisunnah, kita percaya sama dia. Masyhur dengan penyimpangan, jangan percaya sama dia. Tapi ini nasihat untuk semua pihak, siapapun, saya, antum semuanya yang tampil dalam dakwah, dalam tarbiyah, dalam membela agama Allah, hati-hati dari dasisa khafiyah batina ini. Hati-hati. Maka jaga ikhlasan, jaga keikhlasan, yang ikhlas terus dijaga, dirawat, dirawat, dirawat. Barakallahu fikum dan mohon taufik kepada Allah Jalla wa'ala, semoga diberi keteguhan di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, ikhlas, jujur di atas sunnah, dan mendapatkan yang namanya husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Ini yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Walhamdulillahirabbil alamin. Ada mau sampaikan? Nah. Iya, jadi minta bantuan kepada non muslim itu tidak semuanya mutlak dikatakan tidak boleh. Ada hal-hal yang tidak boleh, ada hal-hal yang diperbolehkan. Yang tidak diperbolehkan terkait dengan keagamaan. Ya, tidak mungkin antum meminta pertolongan pada kaum musyrikin dan non muslim untuk mengajari anak-anak antum pelajaran agama. Tidak bisa. Nah, mungkin teman-teman berkolaborasi dengan kaum kufar terkait dengan dakwahnya antum. Tidak bisa. Bahkan dengan sahibu hawa, antum tidak bisa isti'anah dengan mereka. Tidak mungkin teman-teman antum kolaborasi dengan orang yang menyimpang. Tetapi ada hal-hal yang diperbolehkan, terutama terkait dengan hal duniawi. Mu'amalah duniawiyah. Nah, bas. Terkait dengan jihad, tadi ada yang mengatakan kembali pada kebijakan imam. Misalkan imam membutuhkan keahlian orang ini untuk berperang misalkan, dan dia terpercaya, itu kebijakan imam. Tapi yang terkait dengan tadi, kalau berkait dengan urusan duniawiyah, labas. Diganggu sama orang kafir terkait dengan duniawiyahnya dia, bisnisnya atau apanya begitu. Ini siapa yang bisa? Oh, orang ini yang punya kemampuan untuk bab ini. Dah, minta bantuan untuk mereka, apalagi yang dari pinan muslim juga. Tidak ada masalah. Yang dilakukan, yang difatwakan dari para ulama kemarin, meminta bantuan kepada kaum kufar untuk memerangi kaum kufar. Boleh. Peristiwa Teluk itu kan sempat ramai gitu, gitu kan. Itu awal mula kemunculan kelompok Sururiyah, Qutbiyah itu di situ. Jadi para ulama menfatwakan para kafirum untuk meminta bantuan tentara Amerika untuk menghadapi tentara Ba'athiyah Irak ketika itu. Dan difatwakan oleh para ulama, tentara Ba'ath itu kafir, murtad dari Islam, menyerang Kuwait, menyerang Saudi, maka minta bantuan kaum kufar untuk menghadapi kaum kufar juga. Itu enggak ada masalah. Tidak ada yang diperbolehkan, ada yang tidak. Barakallahu. Wallahu a'lam bissawab. Cukup apa? Gimana, Pak? Wallahu a'lam. Enggak bisa nambahi yang dalam hadis. Jawabannya huwa min ahli nar. Begitu. Apakah dikatakan abadan? Wallahu a'lam. Dikarenakan ada pandangan perbedaan pandang ulama terkait dengan orang ini. Siapa orang ini? Ada yang mengatakan dia munafik. Ada yang mengatakan dia fasik. Ada yang mengatakan dia macam-macam. Hanya huwa fin nar bisa mengatakan demikian dengan Rasul yang mempersaksikan demikian. Apakah khalidan fiha abada? Wallahu a'lam. Itu serahkan kepada Allah Jalla wa'ala. Terkait dengan bisa ketika dikuatkan dengan yang lain. Dalam bab periwayatan, kalau ada rawi yang majhul, dhaif sanadnya. Bisa naik menjadi hasan li ghairi ketika ada penguat-penguat yang lain yang menguatkan dia. Sehingga menguatkan ini matanya sahih. Bisa. Iya, isnadnya dikatakan hasan dan matanya bisa dipakai. Ada pembahasan di kalangan para muhadditsin bagaimana kalau penguatnya juga majhul, tapi beda orang. Ini majhul, yang ini majhul, yang ini majhul, ini majhul. Ini jama'atun minal majahil. Tapi beda orang. Nah, apakah bisa dikuatkan? Ada dua pendapat di kalangan para ulama dalam bab ini. Khilaf muhadditsin dalam bab ini. Dia mengatakan tidak bisa. Ada yang mengatakan bisa. Bisa. Dikatakan adadun yang jabiru dan jabiru bihi jaharatuhum. Sejumlah majahil, majul-majul yang dengan itu terangkat ke majulan mereka. Dikatakan hasan li ghairi. Dan ini yang rajih. Barakallahu fiik. Fi hasan li ghairihi. Majhul satu dari Sidoarjo, majhul dua dari Surabaya, majhul tiga dari di mana ini? Wah, banyak majhul. Tapi dengan sebuah matan yang sama, isnadnya berbeda. Dia saling menguatkan. Jadi hasan li ghairi dalam ilmu periwayatan hadis. Dan banyak ulama yang punya pendapat demikian. Di antara ulama zaman sekarang adalah Syekh Al-Albani rahimahullah ta'ala. Ngotan. Terus ribun. Oke, ribun. Monggo. Cakai ya, Pak. Masya Allah. Si. Kasih sih, Pak. Terkait dengan bab haid, barakallahu fikum, yang rajih di kalangan para ulama, tidak ada batas minimal waktu haid dan batas maksimal. Selama ada darah haid dengan sifat darah yang masyhur di kalangan kaum wanita, maka dikatakan dia haidun. Mungkin dia bulan ini 3 hari, bulan berikutnya 5 hari, atau 7 hari, terus baik lagi 5 lagi. Maka diikuti sebagaimana wujud dam, adanya darah. Dikecualikan kalau misalkan dia itu haidnya sampai melampaui 1 bulan, sampai bulan kedua, sampai bulan ketiga, nanti dicurigai. Itu kecurigaan besar, istihadhah namanya. Maka ada dua kemungkinan. Yang pertama, dia punya kemampuan untuk tamyiz, membedakan sifat darah. Ini haid, ini bukan haid. Maka gunakan ilmu dia untuk tamyiz. Ketika dia mendapati itu sifat darah haid, dia haid ketika itu. Cukup. Selebihnya dikatakan sihabah. Mandi sebagaimana biasa, dan dia suci, sholat segala macam, tapi dia menjaga kebersihan, jangan sampai darahnya kemana-mana. Kalau tidak punya kemampuan, maka dengan cara kedua, namanya al-adah. Menggunakan perhitungan kebiasaan umumnya kaum wanita. Umumnya mereka 7 hari kalau haid. Dihitung 7 hari, barakallahu fikum, dari kebiasaan dia selama ini, tanggal berapa sampai tanggal berapa, tak itu haidnya dia, saja dikatakan sihabah. Tapi kalau masih di bawah 1 bulan, dikatakan haid. Selama sifatnya, sifat darah haid. Jadi ada perubahan sirkulasi haidnya. Ya macam-macam. Kadang karena suntikan KB, kadang karena spiral, kadang karena monopos, macam-macam. Jadi dicek aja. Ngoten nggih, selama sifat darahnya, sifat darah haid yang masyhur itu dia haid. Perempuan tahu, insyaallah. Yang kedua. Sudah selesai kasusnya. Lihat apa jelaskannya. Dijelaskan juga sudah berlalu. Ketika mendapati yang semacam itu, makmum langsung mengingatkan. Marallah. Kalau enggak dan baru ingat atau baru sempat mengingatkan setelah selesai sholat, langsung menambah 1 rakaat. Dikatakan dia enggak ruku ketika itu, dan rukun merupakan rukun sholat. Ada sebuah rukun yang tidak dikerjakan dalam rokaat tadi. Itu konsekuensi fikihnya ada. Itu rokaat mulghat. Gak dianggap. Jadi dia kurang satu. Ketika baru ingat, langsung nambah satu rokaat, langsung sujud sahwi dan dia salam. Ngoten. Ya iya, kan ngikuti imam toh. Atau kondisi yang kedua yang mungkin disebutkan, imamnya lupa, tapi para makmumnya masih ingat. Imamnya diingatkan, tidak sempurna gitu. Ya, ya sudah, makmumnya yang nambahin. Mereka menambahkan satu rakaat sendiri-sendiri. Kalau enggak mungkin jangan sendiri-sendiri dan sujud sahwi. Kalau lupa kabeh ya wis. Yang ikuti imamnya. Ikuti imamnya, imamnya benar ya, dia dapat pahala, makmum juga dapat pahala. Imamnya salah sing dosa imame, yang benar makmume. Gitu, Pak. Nggih, ngoten. Jadi itu bukan mengurangi sholat, tetapi menambah rokaat. Kecuali kalau di rokaat yang kedua juga mengalami hal yang sama, maka mulukah dua-duanya. Jadi kaidahnya, ketika sholat ada dua, tiga, empat rokaat, di satu rokaat itu ada rukun yang tidak dikerjakan, maka rokaat itu dikatakan mulukah. Tidak dianggap. Maka ketika teringat, langsung nambah. Satu rokaat dulu, rokaat yang tadi mulukah, baru sujud sahwi. Kalau misalkan dua yang mulghat ya tambah dua lagi kata tersebut sahwi. Tergantung tadi, kalau tadi kan ingat imamnya ingat langsung sujud sahwi dengan makmumnya. Kalau misalkan baru ingat setelah selesai sholat diingatkan ingat, maka makmum dengan imam nambahi lagi sujud sahwi. Kalau nggak ada yang tahu adalah para makmumnya, ya makmum menambahkan sendiri-sendiri begitu dengan keadaannya masing-masing. Itu dibahas di dalam ahkam sujud sahwi. Pribun? Masya Allah ini. Ojo angel-angel. Apa? Itu langsung dia dari Jeddah langsung ke Mekah. Langsung manasik. Enggak, di pesawat. Di pesawat. Dia talbiahnya di pesawat. Dia persiapan. Begitu pakai semua, begitu sudah di atas ilam-lam, langsung. Baik Allahumma umrotan. Baik Allahumma labbaik. Begitu. Keliru itu. Jadi ketika dia posisinya langsung dari Jeddah langsung Mekah untuk melaksanakan manasik umroh, dua keadaan, imma dia dari tanah air langsung Jeddah tanpa transit, maka semua persiapannya di tanah air, mandi-mandi segala macam, antum menggunakan kain ihram satu disarungkan, di atasnya antum pakai jubah segala macam, yang satu lagi ditenteng. Begitu ada pengumuman dari pihak maskapai, dia mengumumkan 20 menit lagi atau setengah jam lagi akan sampai ke Yalamlam. Jadi kan yang mohon persiapan, atau persiapan kalau memungkinkan yang berwudu, kalau mungkin sudah sebisanya antum lepas jubahnya antum semuanya antum pakai pakaian ihram yang kedua yang diperkutkan tadi itu lepas semua yang enggak boleh dipakai sudah. Jadi diumumkan lagi sama dia. Sekarang sudah diajar langsung labbaikallahumma umratan talbiyah labbaikallahumma labbaikatan. Yang kedua mungkin transit dan lama transitnya memungkinkan bagi antum untuk persiapan di sana. Maka di sana. Dari tanah air, misalkan transit Emirat, Dubai atau Abu Dhabi, atau transit Doha, Qatar, lama 6-7 jam begitu memungkinkan bagi antum untuk ke sana. Maka persiapan di sana. Persiapan di sana mandi-mandi segala macam kayak tadi itu sudah begitu naik dan mendekati Yalamlam atau mendekati Miqat, antum tinggal persiapan saja. Semua di atas pesawat. Ngerti nggih? Gampang kok. Gampang banget. Apalagi untuk ibu-ibu lebih gampang lagi. Wong baju ihramnya mereka kan sebagaimana yang mereka pakai. Kan gitu. Kalau bapak tadi dipakai ihram yang sarungnya, jubah di atas. Begitu persiapan tinggal ngelepas jubah, ngelepas segala macam, terus pakai baju yang kedua, persiapan selesai. Dan kita beberapa kali mengamalkan, bisa, enggak ada masalah. Ngerti? Pun sing gampang, sing gampang. Aja nyelekit. Waduh. Sangar gitu, Ustaz. Masyaallah. Ya, apa jawabannya? Ya angel iki bukan perkara yang gampang, angel iki. Jawabannya wallahu a'lam bissawab. Ya enggak perlu juga keluar-keluar lah. Ya kita hukumi secara umum sajalah. Man mata ala kufrin fa huwa finnar. Selesai. Artinya pentingnya apa kita menyampaikan sebuah statement itu pentingnya apa? Apa kata apa bikin heboh di masyarakat? Ya, gitulah kira-kira Ustaz. Wallahu a'lam bissawab. Diyakini aja yang semua orang yang mati ala syirkin ala kufur finnar. Sudah. Enggak usah bengok-bengok. Ini mati kafir iki, neraka ngene, neraka ngene. Waduh. Rame masyarakat iki. Ya. Wah, surga di kapel-kapel dhewe mbek wong ana ayu iki. Wah, repot urusan iki. Ya, insyaallah. Cukup nggih? Waduh, gitu lah. Seseorang yang masyhur dengan kekufurannya dan dia mati ala kufri, itu urusannya ahlu dinihi. Serahkan kepada yang seagama dengan dia. Kita gak ngurus. Yang diperbolehkan itu takziah. Kalau takziah sekedar mendoakan untuk dia, jangan harapan supaya dia mendoakan yang ditinggal mati. Semoga dengan itu dia mendapatkan hidayah taufik. Itu dok. Urusannya ahlu dini, orang-orang seagama dengan dia. Barakallahu. Kalaupun tidak ada siapa-siapa, hanya kita selaku kerabatnya yang muslim, ya udah tanam gitu aja, kubur selesai. Tidak ada pemandian wala pengkafanan, ya udah bungkusan bleng lebok dan kuburan selesai sudah. Itu supaya orang-orang tidak terganggu dengan busuknya badan dia nanti. Gitulah. Beda. Iya. Ngerti lagi. Wah ini masa enggak menghargai familinya. Bukan masalah itu. Family. Tapi ketika dia mati kufur. Babnya masing-masing. Nggih, ngoten nggih. Pun cekap. Cekap. Naktafi lahuna subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fiik.